Agus Miftah sambangi PBNU. Dalam kesempatan ini, dirinya bersilaturahmi dengan Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Said Akil Siroj, Sekjen PBNU, Helmi Faisal Zaini, dan sejumlah pengurus. Selain bersilaturahmi, Gus Miftah juga bercerita tentang perjuangan yang ia lakukan dalam berdakwah. Surga itu akan dipenuhi oleh ahli maksiat, tetapi mereka bertobat, bukan yang merasa sok baik, tapi akhirnya sesat. Itu selalu saya sampaikan kepada mereka. Kebutuhan kami terhadap Tuhan itu sama, tapi kesempatannya langka. Jadi kebutuhan terhadap Allah itu ada, tetapi ketika mereka bergabung dengan majelis taklim di luar, itu selalu dicurigai. Apalagi penampilan anak kafe yang bertato, bertindik, rambutnya dicat, dan sebagainya. Itu ketika datang ke tengah pengajian, jamaahnya itu nggak nyaman. Maka kita jemput bola. Sampai saya katakan sama mereka, batu akik itu yang ada tulisan Allah saja, itu harganya mahal. Sampai miliaran. Bagaimana kalau kemudian hatimu ada Allah? Saya bilang, bodimu bermaksiat, tapi jangan sampai hatimu kehilangan Allah. Itu betul-betul merangsuk di mereka. Kalau saya udah ngomong soal itu, mereka pasti nangis. Jadi salah kalau kemudian saya ngaji di sana dikira membela kepentingan anak-anak kafe, kepentingan anak lokalisasi. Insyaallah enggak ada sama sekali. Yang halal tetap halal, yang haram tetap haram. Ulama atau kiai itu siapa sih? Alladzina yanzuruna ilal ummah bi ainir rahmah. Jadi ketika melihat kemaksiatan seperti itu dunia malam itu, jatuh saya itu bukan benci tapi rasa iba. Tiap malam saya menentang mabuk, tapi demi Allah saya belum pernah merasakan alkohol. Saya ngerokok saja tidak. Maka kalau saya kumpul gus-gus itu saya jina karena saya enggak ngerokok. Apalagi kalau sampai alkohol. Ini ke depan saya berharap dunia-dunia malam di Indonesia semuanya mau seperti ini. Saya udah telepon dari Makassar. Mereka bilang, bener Gus, kalau memang Gus Miftah bisa berangkat tanpa biaya. Kalau saya pas bisa beli tiket, saya datang. Saya tidak menyediakan, tapi kalau saya ada duit untuk beli tiket, gak usah. Anda menyediakan. Dan 8 tahun saya di Bali semuanya konsisten. Saya hotel, tiket, makan, biaya sendiri semua. Dan Alhamdulillah gak fakir. Kan mati jarotan lang tabur. Enggak fakir soalnya. Maka saya bilang, kita itu copet. Tapi bedanya dengan copet terminal itu, copet terminal yang dicopet dompetnya. Saya mencopet hatinya. Kalau hatinya sudah kena kan semuanya dikasih, Mas. Saya bilang mereka begini, orang baik dan orang jelek itu kan bedanya tipis. Orang baik pernah berbuat jelek, dan orang jelek pernah berbuat baik. Orang baik punya masa lalu, dan orang jelek pasti punya masa depan. Itu yang membuat mereka semangat. Saya akhirnya di Bali, juraganya telepon, Gus di mana? Bosu anniversary masa nggak pernah dikunjungi? Saya di Bali, Pak. Dia udah datang. Begitu diumumkan, Alhamdulillah Gus Miftah bisa hadir, tepuk tangan. Bapak itu. Kali ini saya kedatangan tamu yang saya banggakan, yaitu Agus Miftah yang mengisi kekosongan, berani terjun dakwah di kalangan klub-klub malam, di wilayah-wilayah yang hitam lah. Mohon maaf, saya menghina bukan. Ini membutuhkan keberanian, ketulusan, dan kemampuan. Mampu bergaul, tulus niat kelasnya, niatnya nggak ada kita kecuali ingin dakwah, dan berani caci maki, berani meresiko, pastilah saya bisa memastikan banyak yang caci maki atau yang suudon, minimal suudon, negatif thinking. Itu saya tidak mampu, jarang orang mampu. Mudah-mudahan dakwahnya Agus Miftah ini berkah dan mampu mengganti, melanjutkan namanya Wali Songo dengan pendekatan sangat humanis, pendekatan yang sangat harmonis, tidak mengancam, tidak tarhim buat tarhim, tidak menakuti, tidak mengancam-ancam, dan betul-betul pendekatan manusiawi dan akhlakulah. Insya Allah manfaat yang besar sekali. Orang lain belum bisa.